بسم الله الرحمن الرحيم Berikut pertanyaan dari Yanuar Nugroho, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafila, afwan, ana mau bertanya. Kali ini seputar kehamilan. Bagaimanakah hukumnya apabila telah sampai masa bagi ibu untuk melahirkan dan padanya belum terdapat tanda-tanda untuk persalinan? Apakah boleh dilakukan tindakan induksi yang seolah harus lahir saat jatuh tempo? Syukran. Silakan, Zat. Ya, baik. Ya, pertama berkaitan dengan masalah masa kelahiran, ya, tentunya banyak perbedaan ya antara orang-orang yang melahirkan. Walaupun ketentuan umumnya seorang perempuan yang melahirkan di kebanyakannya di usia 9 bulan dari kehamilan, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa kemungkinan seorang perempuan itu bisa hamil, ya, kemungkinannya bisa hingga 4 tahun. Nah, itu pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Walaupun kebanyakan orang, ya, adalah melahirkannya di umur 9 bulan. Ya, jadi kalau misalnya di sini yang disebutkan oleh penanya bahwa dilakukan induksi agar supaya melahirkan tepat waktu, ya, ini kembali ya kepada kebijaksanaan dalam yang dipandang oleh maslahat oleh dokter yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pengobatan dan membantu di dalam melahirkan. Pada hal yang seperti itu, hukum dasarnya boleh saja sepanjang hal tersebut memberi manfaat, membawa manfaat, dan hal tersebut tidak memberikan bahaya. Iya, tidak memberikan bahaya kepada si ibu dan tidak memberikan bahaya janin yang dikandungnya. Ya, wallahul muwaffiq. Ini dari Raisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, saya sudah menikah dan sudah berpisah. Suami saya menikah lagi di saat kandungan saya 4 bulan. Dan suami saya menceraikan saya dengan kata-kata. Selama itu pula tidak pernah menafkahi kami berdua. Dan mahar yang telah diberikan diambil kembali. Pertanyaannya, apakah perceraian kami itu sah secara agama atau tidak? Dan bagaimana hukum dalam agama seorang suami tidak pernah menafkahi anaknya? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Zat. Ya. Pertama untuk Ibu Raisa Putri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi taufik, rahmat dan hidayahnya, dan memberikan jalan keluar pada setiap masalah yang dihadapi. Dari apa yang ditanyakan tadi, apabila suami telah menjatuhkan talak itu dengan suatu ucapan yang jelas dipahami dari talak, maka hal tersebut telah dihitung talak. Iya, secara hukum agama. Telah dihitung talak secara hukum agama. Karena mungkin saja dari sisi hukum di catatan pemerintah sipil masih dihitung sebagai status suami istri. Tapi dari sisi hukum agama sudah dianggap bercerai. Dan apabila dari masa cerainya sudah berlalu masa iddah, sudah berlalu 3 bulan, sudah berlalu 3 kali haid, maka ini talaknya menjadi talak bain. Yang artinya sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi antara keduanya. Dikata suami ingin kembali lagi, dia hanya boleh kembali apabila dia melakukan akad nikah baru, yaitu dengan wali, dinikahkan oleh wali, ada 2 saksi, ya, dan seterusnya dari ketentuan akad nikah. Baik, jadi ini yang berkaitan dengan masalah hukum talak yang dijatuhkan tersebut. Tersebut. Ya, tapi terkait dengan masalah catatan di pemerintah itu adalah hal yang harus diselesaikan. Ya, karena tidak pantas seorang yang masih terikat catatan pernikahan di pemerintahan kemudian melakukan pernikahan dengan orang lain walaupun dari sisi agama sudah benar, hanya saja ini akan menimbulkan banyak permasalahan. Ya, nah, hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang dijaga oleh Islam, perkara yang hendaknya dihindarkan. Dan dimaklumi bahwa seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, ini adalah suami yang berbuat zalim. Ditanggung oleh orang tuanya, ditanggung oleh ayahnya. Iya. Dan apabila si ibu diceraikan, apabila si ibu diceraikan oleh suami, maka nafkah si anak tetap ditanggung oleh si ayah. Sebab ikatan hubungan antara ayah dan anak ini dari sebab-sebab yang mengharuskan adanya nafkah itu. Bagaimana yang dimaklumi di dalam apa namanya ketentuan fikih Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Kalau istri-istri kalian sedang hamil, maka berinfaklah untuk mereka sampai mereka melahirkan. Ini di kondisi dia hamil diperintah untuk berinfak. Ya, memberikan nafkah. Sebab si istri yang diceraikan di kondisi hamil dia mengandung anaknya. Ya, maka apabila telah melahirkan, demikian pula kalau tetap si istri yang menyusuinya, maka suami memberikan nafkah juga untuk penyusuan tersebut. Dan secara umum bahwa nafkah itu adalah ditanggung oleh ayah. Dan seorang yang tidak menunaikan hak tidak menunaikan kewajibannya dalam hal ini tentunya hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban yang dia telantarkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Akbar Syahid, Pak. Saya ingin menanyakan, Pak, kira-kira tahap-tahapnya apa nih, Ustaz? Apabila kita mempunyai teman, seorang Nasrani gitu, dia ingin mengenal Islam, kira-kira tahap-tahapan apa yang kita bisa jelasin untuk dasar-dasar gitu, sampai nanti akhirnya mungkin kita harus serahkan ke Ustaz yang lebih paham gitu kan untuk bisa menjelaskan lebih detailnya. Jadi apa ya, tahapan-tahapan awal aja untuk kita ini yang masih belajar juga gitu, Ustaz. Ya, itu aja sih, Ustaz. Antara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebenarnya untuk mendakwahi seorang masuk ke dalam Islam, apa yang diberikan untuknya, tema apa yang disampaikan kepadanya, apa tahapan yang ditempuh bersamanya, ini tentunya berbeda-beda kondisi antara seorang dengan orang yang lainnya. Ya, oleh itu di sini saya hanya mampu memberikan ketentuan-ketentuan umum saja, bahwa seorang ketika memperkenalkan Islam, dia perkenalkan Islam itu ada pokok-pokok dasarnya, bahwa Islam itu adalah suatu agama yang maksud dari keislaman adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan terikat ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan terangkan juga kepadanya bahwa Islam itu adalah agama yang dikenal dengan karakteristik yang mulia. Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama petunjuk. Islam adalah agama yang menegakkan keadilan. Islam adalah agama yang menganjurkan untuk mengadakan perbaikan di atas muka bumi dan mencela perbuatan kerusakan. Islam adalah agama yang menjunjung keadilan dan mencela perbuatan kezaliman, kesewenang-wenangan dan perampuan batas. Islam adalah agama pertengahan tidak ada ekstrim dan tidak ada menyepelekan antara dua kutub Islam berada di pertengahan. Terangkan bahwa Islam adalah agama yang dibangun atas pertemanan masalih dan mafasid. Ya, sebab syariat kita datang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau menyempurnakan kemaslahatan. Dan syariat kita bila melarang, maka itu larangan terhadap hal yang berbahaya untuk menghilangkan maslahat. Kalau tidak dihilangkan, maka dikurangi. Maka ini dasar-dasar pokok di dalam memperkenalkan Islam. Sehingga seorang itu mengenal Islam secara umum. Apabila pada orang yang bersangkutan ada syubhat atau ada perancangan-perancangan, pertanyaan-pertanyaan, nah ini yang saya katakan tadi, ya, orang-orang berbeda dari dalam hal yang seperti ini. Namun mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ali Akbar. Ya. Baik, semoga Bapak Akbar menjadi jelas jawabannya ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudara kita di yang tinggal di Perancis, Pak. Namanya Bapak Agus Budi Santoso. Saya saat ini tinggal di Perancis. Sejak beberapa hari yang lalu, imam masjid selalu melakukan jamak takdim maghrib isya dengan alasan adanya kesulitan karena waktu isya terlalu larut, yaitu sekitar jam 10:30 malam. Pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan? Kemudian, apa yang harus saya lakukan? Ikut imam atau sholat isya di rumah? Masjid yang lain terlalu jauh dan tidak ada transportasi. Ya, silakan, Ustaz. Ya, baik. Telah di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibn Abbas berkata, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina salatain bil Madinah min ghairi udrin wala raqah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjama' antara dua salat di Madinah tanpa ada udur dan tanpa ada hujan. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara dua salat padahal tidak ada udur sama sekali. Iya, apalagi kalau ada udur. Karena itu di kondisi hujan, boleh saja imam itu menjamak antara duhur dan asar, menjamak antara maghrib dan isya. Di kondisi ada angin ribut, dan seorang sulit keluar ke masjid, boleh saja menjamak. Ya, demikian pula di kondisi yang disebut oleh penanya, mungkin karena kondisi dan cuaca yang memberatkan, boleh untuk menjamak. Hanya saya perlu ingatkan bahwa kebolehan di sini, ini kebolehan sesuai dengan keperluan dan bukan hal yang bersifat terus-menerus. Sebab kalau bersifat terus-menerus, ini artinya ia telah mengeluarkan apa namanya sudah keluar dari makna dispensasi keringanan. Sebab asalnya sholat itu dilakukan tepat pada waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kita dan mukota. Sungguhnya sholat itu terhadap kaum mukminin adalah suatu ketentuan yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya Allahu taala. Baik. Pertanyaan dari Muhammad Rifai, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Hafizakallah ya Ustaz wa ikhwah tim An-Nash Radio. Ana punya permasalahan tentang uang pensiun. Semulanya perusahaan tempat Ana bekerja memberikan uang pensiun kepada pegawai yang sudah berusia 55 tahun dengan suatu rumusan tertentu. Sekarang perusahaan ini mengalihkan pengelolaan pensiun tersebut ke lembaga keuangan swasta. Perusahaan dan sekian persen uang karyawan disetor setiap bulan ke lembaga tersebut. Uang tersebut akan dikelola di instrumen keuangan yang bisa mendatangkan keuntungan. Nanti setelah usia 55 tahun, barulah uang tabungan dan hasil pengelolaannya diserahkan kepada pegawai yang pensiun ini. Masalah utama yang Anda lihat adalah mereka menggunakan uang tersebut ke instrumen keuangan tanpa melihat halal haramnya. Maka bagaimana status uang tersebut ketika diterima oleh si karyawan pensiun? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Tolong nasihatnya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asalnya usulan yang disebutkan di dalam pertanyaan ini itu berasal dari si karyawan sendiri dan berasal dari kebaikan perusahaan. Kalau ini merupakan dasarnya, maka boleh saja menerima ya, dari uang pensiunan yang diberikan. Hanya ketika uang pensiunan ini diberikan ke pihak swasta untuk dikelola dan dikembangkan, dan di dalam pengembangannya ternyata ada dari jenis usaha yang disifatkan oleh penanggung ini tidak melihat halal haramnya, dan tentu akan masuk di dalam pengawasan harta campur, ya, harta yang bercampur. Pada harta yang bercampur yang sifat keharamannya karena didapatkan dengan cara mengambilnya, cara mencarinya yang salah, seperti misalnya dia melakukan praktik riba atau semisal dengan itu, ya, harta yang dia terima dalam hal yang seperti ini, itu tidak ada hal dia terima, dan biasanya bukannya dia yang menanggung, tetapi kepada orang yang melakukannya secara langsung. Tapi untuk dia sendiri, kalau dia mampu untuk mengira-ngira dari kadar yang haram dia keluarkan, maka itu insya Allah akan lebih bagus baginya. Ya, Allah SWT.